Kudengar suara angin berdesir dalam suatu nyanyian alam yang melintasi malam, mengiring doa-doa yang ku panjatkan pada Tuhan, Pencipta yang Maha Kuasa, yang selalu mendengar setiap pinta kita dengan telinga yang bijaksana. Kekasih dan mampu tercinta, mari datang kepadanya sambil melepas tanya. Mengapa cinta kita selalu penuh dengan amarah dan prasangka? Apakah karena kita manusia biasa yang mudah apa dan melupakannya?